الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين البخيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي الجهول أحب إلى الله من العابد البخيل. Kalau kemarin membahas tentang kedermawanan, keistimewaan dan keutamaannya, beserta beberapa cerita daripada para sahabat, para tabi'in, para tokoh-tokoh ulama kita, ya, Imam Syafi'i dan yang lain sebagainya, kali ini menjelaskan dan menceritakan dan menerangkan tentang pelit, bakhil, kikir. Kikir ini sifat yang jelek, sifat yang tidak baik. Dengannya seseorang tidak memperdulikan yang lain, yang mana peduli dengan yang lain itu termasuk hal yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli, tidak memperdulikan urusan umat Islam, maka orang tersebut bukan golongan orang muslim. Karena orang muslim itu mestinya harus saling peduli, karena saudara. Nabi SAW mengatakan apa? Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudaranya orang muslim yang lainnya. Bahkan Allah mengatakan di dalam ayat Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman dengan orang mukmin yang lain itu adalah ikhwah, satu saudara. Malah Nabi mengibaratkan kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Idastaka minhu udwan tada'a sa'irul jasad bisahari wal humma. Katanya Nabi, orang muslim satu dengan yang lain itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Satu bangunan yang saling menguatkan. Coba bisa dibayangkan ini bangunan ini. Pondasi dengan tembok. Tembok dengan atap. Kemudian dengan lantai. Ini saling menguatkan. Bukan masing-masing mereka gocelan dhewe, aku gocelan dhewe. Kamu pegang sendiri, aku pegang sendiri. Endah. Tapi ini saling mengikat satu dengan yang lainnya. Lantai mengikat dengan tanah, tanah mengikat dengan pondasi yang ada, kemudian dinding sambung dengan pondasi yang ada, kemudian atap dan sebagainya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Lalu itu menunjukkan apa? Menunjukkan seorang muslim itu harus peduli dengan yang lain. Lah pelit membuat dia tidak peduli dengan yang lain. Pelit itu membuat dia tidak peduli dengan yang lainnya. Lah dengan pelit, seseorang bisa meninggalkan kewajiban seperti zakat. Dengan pelit, seseorang bisa meninggalkan kewajiban seperti zakat. Karena itu Allah mengatakan, Allah menegaskan apa? Jangan pernah menganggap harta yang kalian keluar, yang tidak kalian keluarkan karena pelitnya kalian, itu adalah baik buat kalian. Bal huwa syarrun. Akan tetapi itu adalah kejelekan. Kenapa? Harta yang kalian tidak keluarkan karena pelit, karena kikir, karena bakhil, akan dijadikan oleh Allah sebagai tok. Sayutawwakuna yawmal qiyamah bima bakhilu. Tok akan dijadikan tok. Gampangnya dia akan dijadikan apa? Rantai, belenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rantai belenggu dari besi seenak masih ringan, gampang masih. Sekalipun besar, masih enteng, masih ringan itu. Tapi kalau belenggu itu terbuat dari api, dan bukan api dunia, melainkan api neraka, bisa kalian bayangkan. Nabi menceritakan satu gelangan rantainya, yang akan dikalungkan oleh Allah di punggungnya, di pundaknya atau di lehernya di hari kiamat nanti, itu satu gelangannya, karena terbuat dari api neraka. Satu gelangannya kalau ditaruh di gunung yang kokoh itu, yang kuat, hancur gunung itu. Gunung akan hancur. Gunung di mana? Gunung seluruh dunia. Gunung di seluruh dunia ini akan hancur. Satu gelangan toh. Hanya satu gelangannya. Kalau diletakkan di bumi, air yang ada di bumi, mau sungai, mau laut, akan kering. Bayangkan sendiri coba. Gunung yang begitu kuat, gunung yang begitu kokoh akan hancur. Dengan satu gelangannya saja, air akan habis. Bagaimana kalau dikalung? Bagaimana kalau dikalungkan? Karena itu orang yang pelit bisa meninggalkan kewajiban karenanya. Karena itu bukan kebaikan, melainkan itu adalah kejelekan di hari kiamat bagi orang-orang yang pelit. Nah itu karena pelit. Pelit ini sifat yang jelek. Sifat yang jelek. Karena itu sampai Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, As-sakhiyul jahul ahabbu ilallah minal abidil bakhil. As-sakhiyu, orang yang dermawan. Al-jahul, yang bodoh. Orang dermawan, bodoh. Ini perbedaan lagi. Bodoh. Satu perbedaan lagi. As-sakhiyul jahul, orang yang dermawan, bodoh. Orang yang dermawan tapi bodoh. Ahabbu ilallah, masih lebih dicintai oleh Allah dari siapa? Minal abid al-bakhil, dari orang yang ahli ibadah tapi pelit. Dua perbedaan di situ. Kalau dermawan sudah pembahasan kita yang lalu. Bodoh ya, Pak. Bodoh ini ciptaan Allah paling jelek. Bodoh ini ciptaan Allah yang paling jelek. Kenapa? Karena ketika diciptakan kebodohan, ketika diciptakan oleh Allah, Allah nyuruh maju mundur dia. Disuruh mundur, maju. Nanti kalau ada tukang parkir, parkirkan mobil ente misalnya. Terus, dor, stop. Apa yang ente katakan? Kuoblok ya. Wis nubruk baru ngomong stop. Kenapa? Bodoh ini. Lah jelek bodoh itu. Bodoh itu jelek. Enggak ada yang mengatakan bodoh itu bagus, enggak ada. Bodoh itu indah, enggak ada. Bodoh itu jelek selamanya. Kenapa? Memang Allah yang menciptakan paling jeleknya yang diciptakan oleh Allah adalah kebodohan. Kenapa? Ketika diperintahkan oleh Allah maju mundur. Diperintahkan mundur, maju. Akalnya terbalik ini. Bodoh itu terbalik. Karena itu kalau orang bodoh, orang jelek. Orang bodoh itu adalah jelek. Karena itu Imam Ali mengatakan apa? Al-jahlu gabih. Kebodohan itu jelek. Kebodohan itu jelek. Gak ada bagusnya kebodohan. Tapi kalau kebodohan itu dimiliki orang yang dermawan, masih dicintai sama Allah. Masih dicintai oleh Allah. Daripada orang yang ahli ibadah. Bukan orang alim. Orang yang ahli ibadah. Bayangkan orang ahli ibadah ini, sedikit banyaknya dia ngerti. Sedikit banyaknya dia ngerti. Karena itu menjadi orang yang ahli ibadah dia. sedikit banyaknya dia ngerti kalau ini memiliki keistimewaan ini memiliki keutamaan ini patut dikerjakan ini, sedikit banyaknya dia ngerti. Beda dengan orang bodoh nggak ngerti apa-apa sudah, makanya dia meninggalkan, dia tidak mengerjakan, bahkan dia meremehkan. Tapi orang yang mengetahui, dia orang yang mengerti, nggak mungkin lah orang yang abid, orang yang ahli ibadah sedikit banyaknya jadi mengerti. Tapi kalau orang yang ahli ibadah ini, yang Allah menciptakan manusia untuknya, tapi kalau dia pelit, masih dicintai oleh Allah orang yang bodoh tapi dermawan. Ibadah itu kan perintahnya Allah. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Lah ketika orang menjalankan ibadah secara tidak langsung, dia menjalankan perintahnya Allah. Secara tidak langsung dia menjalankan perintahnya Allah. Tapi ketika dia memiliki sifat kekir, sifat pelit, bakhil, maka Allah pun enggak cinta. Allah pun enggak senang. Karena itu di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan apa? As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Orang yang dermawan adalah orang yang dekat dari Allah, dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan surga. Orang yang dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Itu orang yang dermawan. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dekat dengan jauh dari neraka. Sebaliknya al-bakhil, orang yang pelit, ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, garibu minan nar. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Dekat dengan neraka, na'udzubillah min dzalik. Karena itu pelit adalah sifat yang jelek, kikir sifat yang jelek, dan kedermawanan itu adalah sifat yang baik. Lah kalau sifat yang baik itu berada di orang yang memiliki sifat jelek, akan mengangkatnya. Contoh-contoh ini, ada orang mukanya jelek, gak ganteng, gak kaya, gak putih, tapi dia memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Niscaya apa? Mengangkat dirinya. Sekalipun dia orang jelek, orang yang gak mampu, orang yang gak punya, tapi karena dia memiliki akhlak yang baik, terangkat dia. Sama dengan orang yang memiliki ilmu. Ente gak punya apa-apa, gak punya apa-apa, seperti Imam Musyafi'i, gak punya apa-apa, tapi ketika berilmu, terangkat. Seperti orang yang memiliki segalanya. Seperti orang yang memiliki segalanya, padahal bukan orang yang kaya, bukan orang yang kaya, bukan orang yang mampu, tapi terangkat dengan ilmu. Terangkat dengan ilmu. Sama orang yang jelek, orang yang bodoh misalnya, bisa terangkat di sisi Allah karena kedermawanannya. Sebaliknya orang yang baik, atau gampangannya orang berilmu, orang berilmu tapi gak memiliki akhlak yang baik, gak akan mungkin terangkat. Yang ada malah akan menjatuhkannya. Kenapa? Ada sesuatu yang jelek di dalam dirinya. Ibadah baik, tapi karena ada sesuatu yang jelek di dalam dirinya, gak akan mengangkatnya. Ibadah itu tidak akan mengangkatnya, tidak akan meninggikannya, tapi akan malah menjatuhkannya. Lihat, seperti yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita harus menghindarkan diri kita dari kejelekan, karena kejelekan itu tidak akan meninggikan kita sama sekali, sekalipun kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Karena Nabi sampai mengatakan apa? Kejelekan, apa kebaikan diiringi dengan akhlak yang jelek, tidak akan ada manfaatnya. Kita juga gitu. Perbuatan baik dengan kejelekan, kikir, pelit, gak akan mungkin meninggikan derajat kita. Ya, karena itu kita harus buang kejelekan, sifat-sifat yang buruk harus kita buang dari diri kita, menggantikan dengan sifat-sifat yang baik. Agar apa? Ibadah kita itu sangat berarti sekalipun kecil. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat pelit dan mendekatkan kita dari sifat kedermawanan. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.